Dan yang juga adab dalam menuntut ilmu, adab majlis ilmu adalah mempunyai perhatian di majlis dengan membawa buku, membawa catatan, dan memperhatikan dan semacamnya. Kebalikannya adalah membawa banyak tanggungan, kemudian tidak mendengarkan di majlis ilmu. Saya sangat mengerti bahwasanya ibu-ibu, ibu-ibu dan para wanita mempunyai tanggung jawab memelihara anak dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya suami memang punya kelapangan, suami lagi tidak mempunyai pekerjaan, kenapa tah tidak bagus? Apakah itu tidak bagus jika seandainya untuk sementara sejam, sejam setengah saja diberikan kepada dia, baru kita mengaji dengan tenang? Dan juga ini adalah masukan kepada suami juga. Berikan istri kesempatan untuk menuntut ilmu. Apakah tidak baik jika seandainya kita menampakkan sedikit kerakusan dalam menuntut ilmu dengan membawa buku catatan, mentelaah sebelumnya atau setelahnya, kemudian menampakkan sedikit banyaknya perhatian dengan adanya bisa beradaptasi dengan ustadz yang menyampaikan. Jadi jadikan majlis ilmu ini sebagai ajang untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, dan jadikan dia benar-benar sebagai tempat yang nikmat yang membahagiakan di dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah adanya di kalangan ibu-ibu yang mempunyai perhatian seperti ini, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan suaminya ketika jadwal datang di pengajian majelis ta'lim khusus ibu-ibu, suaminya mengantarkannya, kemudian tanggung jawab untuk sementara penjagaan anak dipindahkan kepada suami sampai selesai belajar istrinya. Dan ini sangat bagus ditiru dan dikembangkan dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang dari penghalang ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Dan ini penghalang yang cukup besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Karena tujuan ilmu adalah amal. Dan seyogianya lah bagi semua yang telah mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya semampunya. Berbahagialah orang yang berusaha di dalam mengamalkan ilmunya sekalipun dia satu saat terjatuh juga. Kan tapi yang tidak berbahagia adalah orang yang hanya ilmunya sebatas hiasan, kemudian tidak bergerak untuk mengamalkannya. Karena apalah gunanya ilmu jika seandainya tidak diamalkan? Karena kenapa kita harus berletih-letih jika seandainya yang kita letihkan tersebut tidak memberikan faedah pada diri kita? Makanya umat Islam adalah umat yang mun'am, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat dengan umat yang sesat. Itulah yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan yang lurus dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan jalan yang dilaknat. Bukan jalan yang dilaknat. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Jalan yang disesati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang beramal akan tapi tidak berilmu. Sedangkan umat Islam, mereka adalah umat mun'am. Umat yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan yang terakhir, saya ingin membuat tips. Di sini saya buat belajar ilmu dengan mengatur waktu. Ini kendala besar di kalangan ibu-ibu di dalam menuntut ilmu, yaitu sulitnya mengatur waktu. Pada hakikatnya, yang kita maksudkan di dalam menuntut ilmu tidak hanya ada di majelis ta'lim. Sekalipun keutamaan majelis ta'lim sangatlah banyak, akan tetapi ilmu bisa dituntut di mana saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang mana tidak diperoleh oleh umat-umat yang terdahulu. Makanya mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di dalam masalah mengatur waktu khusus bagi ibu-ibu dalam belajar ilmu. Yang pertama bagi saya adalah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan di akhir zaman ini dengan adanya kaset dan CD. Saya mengenal sebagian akhwat yang mana memang mereka sulit hadir di majelis ilmu karena kesibukan mereka mendidik anak dan melayani suami dan semacamnya, sehingga jarang hadir di majelis ilmu. Kan tapi jika seandainya ditanyakan tentang ilmu, jangan sembarangan, karena dia cukup banyak mengetahui ilmu. Nah, permasalahannya, apa yang membedakan akhwat tersebut dengan ibu-ibu yang sering misalnya datang ke majelis ta'lim? Yang menyamakan dia dan yang membedakannya dia adalah akhwat tadi menggunakan sarana di dalam menuntut ilmunya adalah dengan CD dan kaset. Dia mungkin tidak ada waktu untuk datang ke majelis ilmu, kan, tapi dia menggunakan waktu-waktu dia bekerja, waktu-waktunya istirahat, waktu-waktu mendidik anak, sambil mendengarkan kaset atau CD yang dia dengar langsung dari tape atau dari komputer dan semacamnya. Dan terlebih lagi bagi ibu-ibu yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelapangan, jika seandainya kita mempunyai mobil yang di dalamnya ada tape dan semacamnya, alangkah baiknya kita menggunakan hal tersebut waktu-waktu bermenung sampai ke tujuan dengan mendengarkan ilmu. Kalau seandainya ibu mau ingin mengetahui hasilnya, maka lihatlah hasil antara kita berjalan di suatu tempat yang terus menerus kontinu setiap hari, itu akan kita dapatkan hasilnya. Saya pernah membaca sebuah majalah, seorang ibu mengirimkan artikelnya di sebuah majalah dan dia mengatakan bahwa dia hafal Quran selama 8 tahun. Waktu itu saya menyangka bahwa ibu itu dia hafal Qurannya karena dia menyetor hafalannya sama seorang ustazah di halaqah tahfizul Quran. Kan tapi alangkah terkejutnya saya ketika dia mengatakan bahwa dia menghafal Al-Quran tersebut hanya melalui kaset. Dan saya tentu tidak menginginkan adanya, atau kalaupun ada, saya inginkan, akan tapi terlalu berlebihan saya mengharapkan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bisa hafal dari Al-Quran sebanyak ini. Akan tapi sekurang-kurangnya saya mengharapkan kita semua bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita dengar dari kaset tersebut. Dan ini adalah harta rampasan yang dingin, ghanimah baridah. Belum kita berperang, belum mengeluarkan, mengucurkan darah dan keringat, kita sudah mendapatkan pahala. Inilah satu contohnya. Mendengarkan kaset dan CD adalah salah satu sarana. Apalagi hal ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang. Ya, ini pertama. Dan yang kedua, untuk mempersingkat waktu juga atau mengatur waktu di dalam menuntut ilmu, cobalah atur jadwal-jadwal ibu ketika khusus dalam majelis majlis taklim. Misalnya kalau di majlis kita ini hari Sabtu, tolonglah digeserlah dalam masak, misalnya memasak, coba usahakan memasak udah selesai sebelum zuhur. Dan kalau seandainya permasalahan anak, bisa ditidurkan mereka sebelum zuhur atau setelahnya dan semacamnya, sehingga ketika waktu mulai dekat kita bisa datang ke majelis taklim. Dan terutama daurah, pengajian yang seperti ini lebih berperan lagi. Pertama, yang dikaji adalah permasalahan yang memang hangat. Dan yang kedua, perhatian seorang ustaz ketika mengisi daurah jauh lebih besar daripada perhatian dari pengajian biasa. Sehingga isi yang diberikan adalah isi yang benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Maka sangat merugi adanya kita tidak hadir di majelis ilmu, khususnya di daurah-daurah dan semacamnya. Tolonglah atur dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa ibu adalah orang yang sangat pintar dalam mengatur waktu dalam masalah ini. Jadi saya rasa tidak ada kendala. Yang ketiga, kembali ke masalah suami. Karena saya rasa suami mempunyai peran penting di dalam dorongan istri untuk belajar. Tolonglah beri pengertian. Jika seandainya suami adalah orang awam atau gimana, tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu ini akan memudahkan kita di dalam masalah dunia dan akhirat. Tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, juga jika seandainya ibu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang mengerti tentang agamanya, tolong mintakan kepadanya agar memberi dorongan agar bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Ini satu. Dan yang kedua, kalau seandainya ibu dan suami adalah sama-sama belajar, dan alangkah nikmatnya orang yang seperti ini, sama-sama belajar. Sang istri belajar sama ustaz dan sang suami belajar sama ustaz, tolong murojaahkan bersama-sama. Tolong ulang bersama-sama ilmu yang telah disampaikan. Karena hal itu akan memudahkan kita di dalam menangkap ilmu yang telah disampaikan. Dan ini akan mengembalikan kerutinitas suami istri. Dan akan bahkan, kita katakan, bahkan murajaah atau mengulang kajian ilmu antara suami istri akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Yang mungkin kita tidak dapatkan pada waktu-waktu sebelumnya. Dan sangat menakjubkan saya, salah seorang ustaz, saya katakan ustaz bukan ustaz kecil, ustaz yang memang ustaz besar, yang mana istrinya diharuskan, dia bilang langsung pada saya, dia mengharuskan istrinya untuk membaca tafsir Ibnu Katsir beberapa halaman dalam setiap harinya. Di saat saya tahu ibu tersebut, yaitu istri ustaz tersebut, sudah mempunyai anak lebih dari 10 orang. Tadi malam saya membaca majalah tentang masalah kajian ini, masalah tentang bagaimana semangat adanya di kalangan ibu-ibu, yang insya Allah semua kita yang hadir ini begitu semangat dalam menuntut ilmu. Mereka belajar menggunakan waktu-waktu anaknya istirahat dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak jarang mereka setelah sholat tahajud membuka kembali pelajaran-pelajaran yang dia tulis di majelis taklim. Alangkah luar biasanya ibu yang seperti itu. Dia mengatakan, ini waktu yang bisa saya pelajari. Ini waktu yang saya bisa belajar. Kalau selain dari ini saya disibukkan antara anak dan suami dan semacamnya, saya hanya bisa belajar di tengah malam. Saya puji semangatnya dan saya puji ilmu yang insya Allah dia dapat, insya Allah ikhlas dan insya Allah bermanfaat untuk dirinya. Dan saya rasa masih ada ribuan akhwat yang seperti ini. Kan, tapi karena waktu kita terbatas dan maraji dan ku yang saya lihat di sini sangat terbatas juga, sehingga saya tidak dapat menceritakan cerita wanita-wanita tauladan yang seperti ini. Kalau tidak, saya berharap suatu saat bisa menceritakan kisah-kisah tauladan yang seperti ini sehingga menjadi dorongan untuk kita belajar insyaallah taala. Ada lagi belajar ilmu dengan mengatur waktu. Pertama, ilmu dan dakwah. Saya sangat yakin ibu-ibu bahwa karena saya mencobanya, bahwa dengan kita berdakwah kepada orang lain akan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka saya mengharapkan apa yang Allah telah berikan ilmu kepada ibu-ibu, tolong sebarkan. Tolong jadikan itu bahan untuk kita berdakwah. Karena kewajiban berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya khusus kepada kalangan ustadz dan para duat, kan, tapi juga kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka sesama mereka adalah wali, beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Makanya coba mulai kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang terdekat di kalangan kita, orang tua, tetangga dan semacamnya. Sebarkan kebaikan, karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa baik jika seandainya kita saja yang baik. Manusia butuh kawan-kawan yang menolongnya di dalam kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Dan di antara dakwah yang pernah dikembangkan sebagian majelis ta'lim, dakwah dengan cara mengirim buku, menghadiahkan. Banyak di antara kita berinfak dan berwakaf dan bersedekah, kan, tapi kita butuh ibu-ibu dan wanita yang menjadi sunnah yang baik ketika dia mengarahkan sebagian infak dan sedekahnya dalam berdakwah. Bagaimana caranya? Dengan menghadiahkan buku yang baik terhadap orang-orang yang dia cintai dan seluruh kaum muslimin. Dan ini kadang-kadang biayanya murah, akan tapi dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kadang-kadang juga menyepelekan, apalah arti sebuah buku kecil, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 500 rupiah. Kan, tapi jika seandainya ibu-ibu melihat hasilnya, kalau seandainya mencobanya, sangat luar biasa. Di Arab Saudi, saya katakan di Arab Saudi karena memang belum ada contohnya di kalangan kita, ada ratusan rumah tangga, saya katakan suami istri, yang mereka punya jadwal rutin setiap minggu mengumpulkan buletin-buletin dan mengumpulkan buku-buku kecil, kemudian memasukkannya ke dalam amplop, kemudian mereka kirim kepada orang-orang yang mereka dapatkan namanya di majalah-majalah, koresponden-koresponden yang ada di majalah-majalah. Kemudian di depan saya sekarang ada buku dikarang oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau mengumpulkan, setelah beliau lihat hasilnya, sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang dikirim atau diberi hadiah buku tersebut mendapatkan hidayah kepada Islam, masuk Islam. Kemudian berapa banyak orang yang dikirim buku tersebut mendapatkan petunjuk jalan yang benar gara-gara buku tersebut. Dan saya ingin kepada ibu-ibu untuk melakukan hal ini dari kecil dahulu. Misalnya hadiah kaset, hadiah buku kecil. Kalau seandainya lebih bagus lagi, adanya tim yang mengumpulkan infak kemudian mencetak buku yang bagus, seperti misalnya tentang hijab. Berapa banyak wanita-wanita muslimah di tengah masyarakat kita yang tidak mengenal tentang wajibnya hijab, atau bagaimana hijab yang islami. Minta tuliskan atau ambil dari internet buku tentang syarat-syarat hijab atau hukum hijab dan semacamnya, kemudian cetak, saya rasa satu lembar bisa 500 rupiah, kemudian sebarkan di kalangan akhwat. Dan saya yakin dengan ikhlasnya kita berbuat seperti ini akan memberi dorongan yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Kita akan diberikan semangat karena kita ada diberikan rasa tanggung jawab Makanya dakwah yang seperti ini dakwah yang cukup berhasil. Saya cukup menceritakan sebuah kisah, kisah kejadian di Lampu Merah. Di Lampu Merah, dan kisah ini ditulis dan diulang-ulang disampaikan di pengajian-pengajian, bahwa ada seorang bapak-bapak yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah. Ketika dia berada di Lampu Merah, singkat cerita, dia memang sudah mengkhususkan di mobilnya buku-buku yang memang dia akan berikan kepada orang yang perlu dia berikan, kaset-kaset dan buku-buku. Kebetulan waktu lampu merah itu menyala, dia berhenti, di sebelahnya seorang pemuda yang membunyikan musik besar-besar. Musik besar. Kemudian laki-laki tadi membuka kaca mobilnya dan menyodorkan kaset, sebuah kaset ke pemuda tersebut. Diberikannya. Pemuda tadi namanya kaset, tentu tidak ada yang menolak. Kaset tersebut pun diambil oleh pemuda tersebut. Dan namanya pemuda, kaset tersebut tidak pernah dia lihat sampai berbulan-bulan. Kan tapi sebagaimana biasa kaset tersebut tetap di atas mobil. Ketika satu hari dia mengantar ibunya ke tempat perbelanjaan, ibunya menyuruhnya untuk menunggu di mobil, yaitu ibu pemuda tadi. Ketika sudah bosan mendengarkan musik dan semacamnya, dia terdorong untuk mendengarkan kaset yang diberikan oleh orang tua tadi, yang sudah lama tadi. Kemudian tangannya serasa terpaksa untuk menyetelnya. Ketika disetel, akhirnya pengajian yang sangat luar biasa, yang dengan kajian tersebut dia terperangah. Kemudian dia mendapatkan hidayah melalui kaset. Dan Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Ali bin Abi Talib, la ayyahdiyaka rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma 'alayha. Seorang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dan ini saya rasa tidak khusus bagi bapak itu, kan tapi ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu juga. Ada lagi permasalahan yang tentang masalah mengatur waktu, yaitu menjadikan rumah kita rumah yang islami. Maksud saya adanya kerjasama yang baik antara istri, suami, dan anak-anak. Saya minta kepada ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang sudah mulai mengarahkan rumah tangganya ke rumah tangga yang islami, untuk bisa membuat acara sekali sebulan atau sekali dua bulan, acara pertemuan keluarga. Yang di sana ada anak, di sana ada suami, di sana ada istri. Nah, acara ini mungkin berbentuk sedikit meriah dengan ada acara makan-makan dan semacamnya, kan tapi di sana diisi dengan kalamullah dan kajian dan sedikit banyaknya. Contohnya, sebelum acara dimulai, dua hari, tiga hari sebelumnya, seorang ibu telah menugaskan anaknya yang di playgroup untuk mengulang hafalannya yang nanti disemak di majlis itu, di acara keluarga tersebut, dua atau tiga ayat. Kemudian ibu tadi juga menugaskan ke anak perempuannya yang sudah kelas 3 SD untuk membaca majalah-majalah islami atau koran, mencari artikel tentang keadaan kaum muslimin seperti di Aceh, seperti di Irak dan semacamnya, agar nanti bisa dibacakan di acara tersebut. Kemudian kita minta kepada anak kita yang tua untuk bisa menghafal berapa hadis, satu hadis, dan mensyarahnya dengan dihadiri oleh kita semua. Kemudian catatan, seorang istri tadi juga menyampaikan sedikit banyaknya tentang nasihat dan semacamnya, dan suami jelas kita minta. Nah, di dalam acara tersebut, pertama kita atur. Yang pertama, acara dibuka oleh anak kita si Fulana membaca surat Al-Kautsar. Setelah selesai acara, acara yang pertama, kita masuk acara yang kedua, yaitu untuk mendengarkan artikel islami oleh anak kita si Fulana. dan begitu seterusnya. Kemudian sampai kepada anak yang sudah besar, kemudian ibu menyampaikan wejangan untuk bisa berlaku baik, sopan, berbakti kepada orang tua dan semacamnya. Dan ayah tadi juga menasihati sehingga terlaksana apa yang diidam-idamkan bagi semua keluarga Islami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jauhilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan demikian saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.